Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila qiyamis sa'ah amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan pada hadis yang at-tasi asyar, hadis yang ke-19, yaitu istinab al-mubiqat, menjauhi perkara-perkara yang akan membinasakan dan menghancurkan agama seseorang. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang akan membinasakan, 7 perkara yang akan menghancurkan seseorang. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wa mahum, wahai Rasulullah, apa 7 perkara tersebut? Qala, maka beliau menjawab, yang pertama asyirku billah, yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah azza wajalla. Yang kedua wassihir, yang kedua melakukan praktek sihir. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla kecuali dengan alasan yang hak. Kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang dibenarkan di dalam Islam, di dalam syariat. Wa aklur riba. Kemudian berikutnya yaitu memakan harta riba. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf. Yang keenam adalah melarikan diri dari medan tempur, dari medan peperangan. Ketika kaum muslimin berjihad melawan orang-orang kufar, kemudian dia justru melarikan diri. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita yang muhsanat, wanita-wanita yang terjaga, menjaga kesuciannya dari perbuatan zina. Al-ghafilat, tidak pernah terpikir untuk berbuat itu. Al-mu'minat, wanita yang beriman, dia tuduh melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan zina. Nah, rawahu al-Bukhari wa Muslim, Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud, dan Al-Imam An-Nasa'i. Rawil hadis, perawi hadis ini yaitu Abu Hurairah, faqad taqaddama tarjamatuhu fi syarhil hadis al-hadi asyar. Telah lewat terkait dengan biografi Abu Hurairah pada penjelasan hadis yang ke-11. Al-Mufradat. Kemudian kita masuk pada Al-Mufradat, yaitu kosakata. Al-Istinab maknanya adalah Al-Ibti'ad, menjauhi. Sehingga Istanibu maknanya adalah jauhilah. Al-Mubiqat. Al-Mubiqat maknanya adalah Al-Muhlikat. Al-Mubiqat maknanya adalah al-muhlikat, yaitu yang membinasakan atau yang menghancurkan. Asy-syirk taqaddama bayanuhu fi syarhil hadits as-sadis. Telah lewat penjelasannya pada syarah hadis yang ke-6. As-sihir, adapun sihir adalah azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fil qulub wal abdan. As-sihir adalah azaim, azimat azimat, wa ruqa mantra-mantra atau jampi-jampi dengan dia berkomat-kamit mulutnya, wa'uqad dan mengikat tali ataupun buhul, apakah rambut yang akan disihir, ya bekas rambutnya atau rambut yang terbuang kemudian dipintal. Yu'athiru fil qulubi wal abdan, yang bisa mempengaruhi kalbu dan badan yang disihir. Fayumridu wa yaktul, sehingga bisa membuat sakit dan membunuh orang yang tersihir tersebut. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, bahkan bisa memisahkan hubungan suami dengan istrinya. Suami jadi benci kepada istrinya, istrinya jadi benci kepada suaminya, akhirnya berpisah karena sihir. Idza aradallahu dzalik, tentunya apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan hal itu. Sehingga semuanya terjadi adalah biidznillah, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hikmah di balik semuanya itu. Kemudian ar-riba fil lughah, riba secara bahasa adalah az-ziyada mutlaqah, menambah. Ya, menambah secara mutlak yaitu menambah. Tambahan itu namanya riba. Yuqal riba yarbu rabwan idza zada, apabila dia menambah. Wa fi syara', adapun secara syariat yang namanya riba adalah az-ziyada 'ala ra'sil mal min wajhin khasin muharram. Tambahan terhadap pokok harta, tambahan terhadap pokok ataupun asal hartanya, asal modalnya, tambahannya dilakukan dengan cara yang khusus tetapi yang diharamkan di dalam syariat. Warriba al-ma'ruf fil jahiliyah, adapun riba yang ma'ruf di masa jahiliyah an yaqula da'in limadini, seorang yang menghutangi mengatakan kepada pihak yang dihutangi, idza halal ajal, apabila sudah jatuh tempo, imma an tu'tiya wa imma an tardi, engkau saya kasih dua pilihan, engkau melunasi atau saya kasih tambahan tempo kemudian engkau menambah, ditambah uangnya, ditambah hutangmu. Sehingga ketika seseorang, si A misalnya menghutangi kepada si B 1 juta rupiah dalam waktu tempo 1 bulan, maka setelah jatuh tempo, maka ad-da'in, pihak yang menghutangi tersebut, mengatakan, si A mengatakan kepada si B, pihak yang menghutangi mengatakan kepada yang dihutangi, engkau bayar 1 juta atau saya kasih tambahan tempo 1 bulan lagi, tetapi utangmu jadi bertambah menjadi 1.200.000, ada tambahan 200.000. Maka yang 200.000 adalah riba. Nah, dan riba adalah haram dan termasuk dosa yang membinasakan. Dan banyak ragamnya, salah satunya dan ma'ruf di orang-orang jahiliyah adalah yang bentuknya seperti ini. Al-yatim, al-yatim minal insan alladhi faqada abahu, yang dia kehilangan ayahnya, yang dia ditinggal mati oleh ayahnya. Ditambahkan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa huwa dunal bulugh, dalam usia di bawah usia baligh, dalam keadaan dia belum berusia baligh. Siapa yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum berusia baligh, maka dia adalah anak yatim. Nah, sedangkan kalau sudah berusia baligh, apalagi sudah dewasa, sudah bapak-bapak, misalnya antum ditinggal oleh ayah antum, maka bukan lagi dikatakan sebagai anak yatim secara syar'i. Nah, tapi anak yatim secara syar'i yang masih berusia kecil, belum sampai usia baligh, kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya. Wa minal hayawan ma faqada ummahu, adapun kalau hewan, dikatakan hewan itu yatim kalau dia kehilangan, ditinggal mati oleh induknya, oleh betinanya. Nah, oleh betinanya. Ini kalau hewan ditinggal oleh betinanya. Karena biasanya yang ngurusi seperti ayam bukan jagonya, tetapi betinanya. Nah, betinanya yang carikan makan. Nah, yang melindungi anaknya. Adapun kalau al-insan, ya maka yang namanya anak yatim ketika ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan belum berusia baligh, masih kecil. Maka memakan harta anak yatim adalah termasuk dosa yang membinasakan, termasuk kabair, dosa besar, yang pelakunya diancam masuk ke dalam neraka. Kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, al-firar al-harab hala qitalil adu. Ini dia lari atau melarikan diri ketika memerangi musuh. Melarikan diri ketika memerangi musuh. Sehingga ketika sudah berhadapan, pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan kafir dalam jihad fisabilillah, maka pasukan muslimin tidak boleh untuk melarikan diri dari peperangan. Dan ini termasuk dari al-kaba'ir. Sehingga imma kaum muslimin meraih kemenangan atau dia wafat sebagai syuhada, sebagai seorang yang mati syahid. Nah, adapun ketika dia melarikan diri dari peperangan, maka ini akan mempengaruhi mental pasukan muslimin yang lainnya. Nah, sehingga dikhawatirkan mereka akan jatuh mentalnya, kemudian menjadi kalah di hadapan musuh. Nah, sehingga tawalli yaumaz zahf tidak diperbolehkan. Kemudian qatful muhsanat, menuduh al-muhsanat, yaitu ramyul afifat bizina, menuduh wanita-wanita yang afifah, wanita-wanita yang menjaga diri, terkenal menjaga kehormatan, sehari-hari berhijab, nah, tidak pernah berbicara dengan kaum laki-laki kecuali ada hajat dari balik hijab. Nah, menjaga tidak ikhtilat, tidak khalwat. Nah, wanita-wanita yang baik-baik menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, dia tuduh melakukan perbuatan zina. Wanita yang ghafilat, yakni wanita yang allati lam tahtur al-fahishah ala balihinna litoharati qulubihinna. Wanita-wanita yang enggak pernah terlintas, enggak pernah terbetik, enggak pernah terbesit untuk melakukan perbuatan keji itu di dalam hatinya, di dalam benaknya, karena sucinya kalbunya tersebut. Ini makna wanita yang ghafilat. Wanita yang enggak pernah terlintas, enggak pernah terpikir untuk melakukan perbuatan seperti itu. Fahunna sahiyat anil munkar. Dan mereka adalah wanita-wanita yang lalai ataupun lupa untuk melakukan kemungkaran. Artinya enggak melakukan kemungkaran, menjauhi perkara yang mungkar, perkara maksiat, perkara dosa. Maka menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kesuciannya, tidak pernah terbetik dan terbersit melakukan perbuatan fahisyah, maka ketika dituduh, ini termasuk kabair, dosa besar, dosa yang membinasakan seseorang. Nah, al-makna al-ijmali, makna secara global pada hadis tersebut, yuhaddiru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatahu min al-wuqufi dhunub al-mubiqah wa hiya al-murdiya al-muhlikah. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan umatnya dari terjatuh. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan umatnya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa yang mubiqah. Ini dosa-dosa yang membinasakan dan menghancurkan. Wa kullu wahidatin min hadhihi sab'i tuqi'u sahibaha fil halakah. Maka setiap dosa dari 7 dosa tersebut menjatuhkan pelakunya ke dalam kebinasaan, ke dalam azab Allah, ke dalam api neraka Allah azza wa jalla. Awaluha, yang pertama, wa adamuha syarran wa akbaruha khataran huwa syirku billahi alladhi la yughfaru abada wa la yuqbalu ma'ahu minas salihat syai'un. Dosa yang pertama, dan itu dosa yang paling besar, yang paling jelek, yang paling berbahaya adalah dosa asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di lain waktu juga berdoa, beribadah kepada selain Allah. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, tapi di lain waktu juga meminta-minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada makhluk-makhluknya, dalam perkara yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah. Maka dosa kesyirikan inilah yughfaru abada, tidak akan pernah diampuni dosa tersebut selama-lamanya. Wala yuqbalu ma'hu minas salihat syai'un, dan tidak akan diterima bersama dengan kesyirikan satu amal soleh pun, enggak akan ada yang diterima. Akan gugur semuanya amal soleh tersebut ketika bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah itu. Tingkatannya masih di bawah kesyirikan, tetapi bagi siapa-siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ayat ini sering kita dengar, dan kita mendengar sekali lagi ayat tersebut menunjukkan ancaman yang sangat besar kepada pelaku kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Artinya ketika seorang hamba meninggal, belum bertaubat, masih membawa dosa kesyirikan, syirkun akbar, syirik besar, maka tidak akan diampuni kesyirikan tersebut. Tidak akan pernah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dosa kesyirikan selain tidak diampuni sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Rabi afidahullah ta'ala wa ru'ah, menggugurkan seluruh amal saleh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, la'in asyrakta layakbatonna amaluka. Dalam surah Az-Zumar Allah Azza wa Jalla berfirman, la'in asyrakta, jika engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sampai berbuat syirik, dan tidak mungkin beliau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, tapi seandainya beliau berbuat syirik sekalipun, padahal amalan Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah amalan yang paling sempurna, yang paling banyak, seandainya beliau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya seluruh amalanmu akan gugur, seluruh amalanmu akan sia-sia, seluruh amalanmu enggak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seluruh amalanmu tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah azza wa jal, maka diharamkan baginya jannah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, surga itu haram baginya. Kalau surga itu haram baginya, berarti dia masuk ke mana ya Marwan? Ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Demikian juga pelaku kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dia khalidina fin nari abada. Mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya, orang-orang musyrikin. Dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli alkitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam api neraka khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Sehingga dosa kesyirikan menempati posisi paling atas, dosa yang terbesar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dosa ini adalah dosa sebesar-besar kedzaliman. Nah, melebihi kedzaliman seseorang yang membunuh saudaranya, seseorang yang menzinai ibunya, seseorang yang melakukan perbuatan zalim kepada manusia, masih di bawah tingkatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik kepada Allah adalah kedzaliman yang paling besar. Sehingga wasiat Luqman Al-Hakim, beliau berwasiat kepada putranya, ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Nah, kedzaliman yang paling besar adalah dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kalau kita mendengar dosa-dosa kedzaliman, mungkin bulu kuduk kita berdiri. Ya, ada seseorang yang sampai membunuh orang tuanya sendiri, durhaka. Nah, ada seseorang yang sampai berbuat zalim kepada saudaranya. Ya, ini termasuk dosa besar. Ya. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu dosa kesyirikan, karena itu termasuk hak Allah. Allah yang dimaksiati. Nah, Allah Zat yang Maha Besar yang dimaksiati oleh hambanya yang sangat kecil, yang percil-percil. Nah, qala hafidhahullahu ta'ala, faman dhabaha aw halaqa aw qasara aw nadara aw raka'a aw sajada li ghairillah, barang siapa yang menyembelih, barang siapa yang mencukur rambutnya, baik mengudulnya atau memendekkannya, atau dia bernadar, atau dia rukuk dan sujud li ghairillah, kepada selain Allah Azza wa Jalla, aw halafa bi makhluqin yu'adzimuhu, atau dia bersumpah atas nama makhluk yang dia mengagungkan makhluk tersebut, awsa'ala hajatihi minal mayyit, ada dia meminta kebutuhan-kebutuhannya, minta untuk dipenuhi kebutuhannya kepada mayyit, kepada orang yang telah mati, yang telah meninggal, ka'an yatluba minhul walad, seperti dia meminta kepada mayyit, walaupun yang dikubur adalah orang soleh, walaupun yang di kuburan tersebut adalah kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sayyidul mursalin, nabi yang termulia, kekasih Allah azza wa jal, atau dia berdoa meminta kepada mayit, aw nadahu, atau dia memanggil-manggil mayit tersebut, meminta-minta kepadanya, aw istaghatha, dia memohon keselamatan, aw ista'ana bihi, dia meminta pertolongan kepada mayit, fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya, mengabulkannya kecuali Allah, faqad asyraka wa ja'ala lillahi niddan, sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dan telah menjadikan tandingan untuk Allah azza wa jalla. Dia telah membuat tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh yang mungkin banyak terjadi, dilakukan oleh kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mereka miskin, sangat dan sangat kasihan mereka. Ya, ini seseorang yang dia menyembelih li ghairillah, diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, termasuk perbuatan syirik, bahkan syirkun akbar, syirik besar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, salat untuk Allah Azza wa Jalla, wanhar, dan menyembelihlah binatang juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana seseorang dia salat dia peruntukkan bukan untuk Allah, untuk selain Allah Azza wa Jal, itu termasuk perbuatan syirik. Demikian juga menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jal juga termasuk perbuatan syirik. Walaupun yang dia peruntukkan sembelihan itu adalah malaikat Allah Azza wa Jal yang paling dekat. Walaupun dia peruntukkan sembelihan ini, oh saya sembelih ini bukan untuk yang lainnya, tetapi untuk Rasulullah. Untuk para Rasul, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia peruntukkan sembelihannya itu untuk baginda Nabi. Nah, maka tidak ada perbedaan apakah yang dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla adalah kalangan malaikat ataupun para rasul, tetap enggak diperbolehkan dijadikan sekutu bagi Allah, terlebih lagi yang selain dua golongan ini, selain malaikat, selain para nabi dan para rasul yang tingkatannya di bawah mereka. Ini manusia-manusia yang terbaik, para nabi dan para rasul, makhluk yang termulia, para malaikat yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja gak bisa dijadikan sekutu bagi Allah, terlebih lagi selain keduanya yang gak dikenal, yang gak ada jaminan. Ya. Ini kuburan siapa ini? Oh ini kuburan Sopo gitu. Nah gak dikenal, namanya juga bukan nama Islam. Ya. Kukderuk gitu misalnya, kuburan Kukderuk apa siapa ya? Nah, ya. Namanya siapa itu nggak tahu. Ya, kita nggak paham. Kalau saat itu adalah kuburan Nabi sekalipun nggak boleh, bahkan dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla karena larangannya umum. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan syai'an apapun, siapapun. Syai'an adalah nakirah fi siyakin nahi, memberikan faedah umum. Ini adalah nakirah fi siyakin nahi, pada konteks larangan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, memberikan faedah umum, yakni siapapun enggak bisa dijadikan sekutu bagi Allah. Apakah itu malaikat, para nabi, orang-orang soleh dan yang lainnya? Apakah itu benda-benda mati, pepohonan, gua, lautan, atau matahari, bulan dan sebagainya, enggak bisa dijadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla karena seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam sendiri dalam hadisnya beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Azza wa Jalla melaknat mereka-mereka yang menyembelih diperuntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dilaknat, didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada perbedaan apakah yang disembelih itu adalah sesuatu yang kecil apalagi sesuatu yang besar. Yang disembelih adalah hewan yang kecil sekalipun, apakah itu lalat, dia sembelih kemudian dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, itu juga masuk syirik. Apalagi yang disembelih itu adalah kepala gajah. Nah, ada enggak kepala gajah? Nah, atau kepala kerbau, atau kepala sapi, kepala kambing. Nah, kepala ayam ada enggak? Nah, jarang ya. Oke. Enggak ada perbedaan. Ya bahkan yang disembelih itu adalah hewan yang kecil sekecil lalat ataupun nyamuk, dia sembelih itu dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jal, untuk berhala-berhala misalnya, atau untuk selain Allah Azza wa Jal, ini masuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian juga halq wa qasr, dia menggundul ataupun memendekkan rambutnya. Kalau ini termasuk salah satu ibadah dalam rangkaian ibadah umrah ataupun haji tahallul, ya dengan cara halak ataupun qasr, mencukur ataupun menggundul rambutnya, ini ibadah. Ya, kalau dia peruntukan untuk mengagungkan seseorang, Ya, kemudian dia membundul dan memendekkan, dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, ini juga masuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga hanya menggundul ataupun memendekkan bisa masuk syirik ketika dia lakukan itu dalam rangka bertaqarrub, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Layaknya seseorang melakukan tahallul. Atau dia melakukan ruku dan sujud. Dia ruku dan sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apakah itu kepada raja, kepada presiden dan sebagainya. Ya, mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh untuk kita ruku dan sujud seberapapun tingginya kedudukan manusia tersebut. Apakah dia adalah raja kita, pimpinan kita, direktur kita. Kalau dia memerintahkan sujud kepadaku, enggak boleh. Karena sujud adalah ibadah, enggak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ruku. Nah. Atau disebutkan oleh beliau, yakni seseorang yang meminta kebutuhan-kebutuhannya kepada mayit. Ya, seperti dia mendatangi kuburan tertentu yang dikatakan sebagai orang yang saleh. Padahal kita enggak tahu orang saleh atau bukan, taruhlah orang saleh sekalipun, taruhlah kuburan Nabi sekalipun tetap enggak boleh. Dia meminta kepada mayit tersebut agar diberikan anak. Dia meminta agar diberikan kesehatan. Dia minta keselamatan agar diselamatkan dari musibah ya kepada mayit. Atau dia meminta pertolongan kepada mayit dalam perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, namanya mayit sudah meninggal. Ya, mandi sendiri enggak bisa, harus dimandikan. Sholat juga enggak bisa, harus disolati. Ya, harus dibawa kemudian dimasukkan ke kuburan sudah. Ya, enggak berakal orang-orang yang berbuat syirik. Ya, mendatangi kuburan kemudian meminta-minta kepada mereka. Nah, yang sudah tidak mendengar apalagi mengkabulkan permohonan dan doa orang yang masih hidup kepadanya. Nah. Qala rahimahullah hafizahullah ta'ala wasyirku khafiyun wa jali. Dan syirik ada syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang samar, ada syirik yang tampak jelas. Faminal khafi an ta'mala ria'an. Adapun syirik yang khafi, yang samar dan jelas, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla dan dirinya. Seperti engkau beramal beribadah karena ria. Engkau beribadah karena ria. Engkau menjalankan ibadah sholat, misalnya sholat sunnah, engkau melaksanakan sholat sunnah tersebut karena riya, karena ingin dipuji, ingin dilihat, kemudian ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Engkau bersedekah supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Engkau berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pemberani. Nah, engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qari. Ini syirik yang tersembunyi karena orang lain gak bisa paham dia melakukan syirik itu apa enggak. Karena terkait dengan amalan hati, niatan di dalam kalbunya. Sehingga orang lain gak tahu antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Atatruk al-amal li ajli nas, atau dia meninggalkan amalan karena manusia. Enggak jadi beramal soleh karena ada manusia. Nah, karena manusia. Ini adalah syirik yang khafi dan ini masuk pada syirkun asghar, syirik kecil. Masuk pada syirik kecil. Apa perbedaannya dengan syirik besar? Kalau syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. Nah, maka syirik kecil tidak menggugurkan seluruh amalan, tetapi menggugurkan amalan yang terjangkiti riya. Adapun amalan lain yang ikhlas itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dia membaca Al-Quran ayat 1 sampai 10 riya, Kemudian ayat 11 sampai 20 dia ikhlas, maka yang diterima adalah ayat 11 sampai 20. Nah. Atau kalau dia bersedekah, di satu waktu dia riya, di waktu yang lainnya dia ikhlas, maka yang diterima adalah sedekah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang terjangkiti riya. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam an-nar, syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Nah. Tinggal yang menjadi perselisihan para ulama, apakah syirik kecil itu masuk pada keumuman ayat tadi, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak diampuni, atau ada kemungkinan diampuni. Ini khilaf panjang lebar di kalangan para ulama. Ada yang menguatkan tidak akan diampuni, ada yang menguatkan dia seperti dosa besar. Ya, hukumnya seperti pelaku dosa besar yang tingkatannya di bawah syirik, yaitu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, walaupun itu adalah syirkun asghar, tetapi dosa ini lebih besar daripada dosa-dosa besar. Lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berjudi, dosa mencuri dan sebagainya. Sehingga kita harus berlindung kepada Allah Azza wa Jal, selain dari syirkun akbar juga dari syirik kecil, dan segera bertobat dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal setiap saat. Wa minal jali ma yaqa inda quburil anbiya was salihin min jahalatil muslimin wa asbahil jahalah. Dan di antara syirik al-jali, yakni syirik yang tampak jelas, apa yang terjadi di kuburan para nabi dan orang-orang saleh yang dilakukan oleh kaum muslimin yang jahil, ya, yang tidak memahami ilmu agama, yang jahil, yang tidak pernah belajar, atau yang semisal dengan orang yang jahil, minat tawaf bil kubur, dia melakukan tawaf di kuburan. Padahal tawaf hanya disyariatkan di Ka'bah. Nah, hanya disyariatkan di Ka'bah. Inilah tawaf adalah ibadah, tidak boleh tawaf di kuburan, walaupun itu adalah kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa da'wati ashabiha fil mahammat wasyada'id, demikian juga meminta-minta kepada penghuni kubur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan menyelamatkan mereka dari musibah, dan menyelamatkan mereka dari musibah. Wal 'uquf 'alaiha wa tamassuk biha li talabil barakat, kemudian dia iktikaf di kuburan, wa tamassuk biha, kemudian dia menetap di kuburan tersebut, li talabil barakat, untuk mencari berkah dari penghuni kubur. Ini semuanya adalah syirkun jali, syirkun akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga kalau kita melihat saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka perlu untuk didakwai dan diselamatkan, jangan sampai terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kasihan, karena dosa kesyirikan adalah dosa yang akan menggugurkan seluruh amalan dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sehingga dakwah yang paling rahmah, yang paling sayang adalah dakwah tauhid, dakwah akidah, menyelamatkan kaum muslimin dari kekekalan di dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan visi dan misi dakwah para nabi dan para rasul, yaitu mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah kelanjutannya kita baca pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa ta'ala. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afadlu barakallahu fikum. Nanti pada Isya kumpul lagi ya, Fazi.